aia matobalina. Na lapte sa galo baban ko, dialah dan bujo hati suram. Padomanya so buka udah. Pinangan orang dan tarimo, maafkan denan yo udah. Mantep dengan sayang.